Saatnya berita siang. Assalamualaikum Sederalun, berita siang edisi hari ini Jumat 22 September 2017 dibacakan oleh Ahyar. Abdia kembangkan 1000 hektare tanaman kedelai. Tim gabungan tertibkan pedagang kaki lima. Wapres Yusuf Kala berbicara di hadapan sidang Majelis Umum PBB di New York. Dengarkan juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom BFM. Berita siang ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM Loksmawe, Radio Rimba Pase 90,1 FM Loksmawe, dan Radio Amanda 104 FM Takengon. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sederalun, Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya mengembangkan 1000 hektare tanaman kedelai bantuan Dirjen Tanaman Pangan pada Kementerian Pertanian RI Anggaran APBN Perubahan 2017. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Abdia Insinyur Muslim Hasan menjelaskan, tanaman pengembangan kedelai dari Dirjen Tanaman Pangan mendukung program pemerintah untuk swasembada kedelai pada tahun 2018. Setiap hektar lahan, petani mendapat bantuan anggaran Rp1.260.000 yang ditransfer melalui rekening kelompok. Bantuan anggaran tersebut untuk pengadaan 40 kg benih kedelai unggul bersertifikat untuk 1 hektar lahan, herbisida, pestisida, dan pupuk cair. Penanaman kedelai oleh petani yang tergabung dalam kelompok tani beranggotakan antara 10 sampai 20 orang. Sederalun, pendidikan tingkat sekolah dasar di pedalaman Kecamatan Loser Aceh Tenggara sangat tertinggal dan memprihatinkan. Minimnya tenaga pendidik dan fasilitas sarana dan prasarana menjadi faktor utama untuk memajukan pendidikan di daerah ini. Selama ini, di daerah itu kekurangan guru PNS akibat guru-guru yang ada di Aceh Tenggara menumpuk di sekolah perkotaan, ini menjadi tugas bupati terpilih untuk secepatnya dilakukan pemerataan guru PNS di Kecamatan Loser serta membangun infrastruktur seperti jalan dan gedung sekolah seperti RKB dan perpustakaan. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Tenggara Dr. Andes Syahrizal MSI mengatakan, selama ini tenaga pendidik kekurangan di daerah pedalaman, ia juga berjanji mengupayakan pemerataan tenaga pendidik SD di Kecamatan Loser. Sederalun, tim gabungan terdiri dari Satpol PP, TNI, Polri, petugas Dinas Perhubungan, KP2T, Disperindak, dan Dinas Pendapatan yang dipimpin Kasatpol PP melalui Kabid Trantip T. Amran S.I.M.M. menertibkan pedagang kaki lima di seputaran Kota Idiraya, Aceh Timur. Penertiban pedagang kaki lima ini untuk menindaklanjuti perintah Kanun Kabupaten Aceh Timur nomor 11 tahun 2012 tentang penertiban pedagang kaki lima. Hal itu dikatakan Kabid Trantip T. Amran S.E. Hal ini juga berhubungan dengan dijadikannya Aceh Timur pada November mendatang sebagai tuan rumah MTQ se-Aceh. Untuk mewujudkan sukses MTQ Aceh seperti Pora 2014 lalu, T. Amran mengatakan sebagai tuan rumah tidak hanya harus siap di bidang sarana dan prasarana, tapi juga harus siap di semua bidang seperti kebersihan kota, pusat perbelanjaan, dan tempat jajanan kuliner. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sederalun, tim Pansus 2 DPRK Loksmawe menemukan jalan Meraksa Puntir Kecamatan Blang Mangat yang dibangun sepanjang 2.362 meter dengan dana APBK 2016 senilai 3 miliar rupiah rusak parah. Sesuai penelusuran tim Pansus, kerusakan diduga terjadi akibat pekerjaan saluran di pinggir jalan yang kini sedang berlangsung. Ketua Pansus 2 DPRK Loksmawe, M. Hasbi, menyebutkan, sesuai temuan lapangan, ratusan meter jalan sudah retak, padahal jalan tersebut baru dibangun satu tahun lalu. Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Loksmawe, Dedi Irfansyah, mengatakan, Saat ini sudah ada kepastian dan kesepakatan di antara pihak pelaksana membuat kembali jalan yang rusak akibat pekerjaan saluran di pinggir jalan tersebut secara utuh. Sederalun, sederetan aneka produk khas Aceh baik dalam bentuk souvenir atau kerajinan rakyat serta beberapa jenis makanan olahan akan tampil pada pameran Rembuk Kontak Tani Nelayan Andalan atau KTNA Nasional di Yogyakarta. Kegiatan digelar selama 3 hari 22 hingga 24 September di Jogja Expo Central dihadiri ribuan peserta dari semua provinsi termasuk Aceh dengan jumlah peserta sebanyak 40 orang. Samidan, salah seorang pengurus KTNA Aceh, mengatakan stan pameran Aceh akan menampilkan aneka produk khas, antara lain emping melinco, caneng, beberapa jenis kue, bubuk kopi gayo, dan bubuk kopi Aceh. Pada rembuk ini, Samidan juga optimis stan Aceh diminati. Ditambahkannya pula, rembuk KTNA adalah sebagai tindak lanjut dari penas petani nelayan Aceh. Agenda utama mengevaluasi pelaksanaan penas 15 di Aceh tahun 2017, menindaklanjuti hasil kesepakatan antara Menteri Pertanian dengan KTNA serta musyawarah penentuan lokasi tingkat nasional tahun 2018 mendatang. Sederalun, Wakil Presiden Indonesia Yusuf Kala berbicara di hadapan Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York, Amerika Serikat, Kamis waktu setempat. Dalam kesempatan ini, Kala menyatakan dukungan Indonesia untuk reformasi PBB. Hal kedua yang disampaikan Kala adalah perlunya sinergi dalam mempertahankan perdamaian dan agenda pembangunan. Ia menekankan perdamaian dan stabilitas harus diupayakan untuk mencari pembangunan yang berkelanjutan. Wapres mencatat sasaran pembangunan berkelanjutan dan kesepakatan Paris sebagai komitmen global yang disepakati dan harus diterjemahkan ke dalam tindakan nyata. Kebutuhan mendesak, kata Kala, untuk rencana aksi global dan kemitraan dalam memerangi terorisme, radikalisme, dan ekstremisme adalah poin utama lainnya. Sederalun, Duta Besar RI untuk Myanmar Itu Sumardi mengungkapkan hingga kini baru Indonesia yang mengirimkan bantuan kemanusiaan untuk para korban sosial di Rakhine State secara fisik kepada pemerintah Myanmar. Hal itu diungkapkan itu usai serah terima bantuan yang digelar di Bandara Internasional Yangon, Myanmar. Sebelumnya, pemerintah Cina juga telah memberikan bantuan, namun tidak dalam bentuk fisik, melainkan dalam bentuk uang kepada pemerintah Myanmar. Itu menjelaskan pemerintah Myanmar pun memperketat pemberian bantuan yang akan masuk ke negaranya. Tidak hanya organisasi kemanusiaan saja, tetapi juga negara-negara tertentu. Pemerintah Myanmar hanya memberikan izin ke PMI Internasional dan juga pemerintah Myanmar hanya memberikan izin kepada beberapa negara yang selama ini dianggap tidak memiliki interest dalam memberikan bantuan. Itu kemudian mengapresiasi langkah pemerintah pusat yang telah melakukan berbagai upaya, salah satunya diplomasi yang dilakukan oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, sehingga bantuan bisa masuk melalui Myanmar. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita siang edisi Jumat 22 September 2017. Berita sore Serambi FM hadir kembali pada pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Berita siang ini juga bisa Anda dengarkan kembali melalui situs kami www.serambifm.com. Follow juga Twitter kami @serambifm. Sederalun, wassalam.